Bojone enyong saiki mangkat Jakarta digawa wong Sidapurna sing duwe warteg sanga. Balik mung pendak beda jarang katoning desa seminggu tas riaya mangkat maning makaya. Rambutnya sing keriting, saiki dismoting, HP-ne sing jadul, ganti layar tutul. Untune dirante, epen gantong kece, tapi tetep bae, monyong lambene. Wong nyong ranapi gemien susae, kepengin tuku skincare lakar duite. Gawe nyong tambah enak, barang wis dadi wong geblek. Ketemu be ora marep, buang raine sing semek. Ganti layar tutul. Untune dirambe, epen gatong kece, tapi tetep bae, monyong lambene. Wong nyong ranapi gemien susae, kepengin tuku skincare laka duite. Sing gawe nyong tambah enak, barang wis dadi wong geblek. Ketemu be ora marek, buang raine sing semek. Malak lalen nyaureh.